بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus tanpa hentinya memberikan nikmat karunia kepada kita, nikmat yang begitu banyak, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, harta, juga nikmat yang besar yaitu iman Islam. Maka sebagai hamba Allah yang baik, sudah sepantasnya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang senantiasa mengikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar azan dan iqamah. Dan sungguh azan itu adalah suatu ibadah yang punya hikmah yang banyak. Di antaranya adalah azan itu adalah bentuk menampakkan syiar-syiar Islam, bentuk menampakkan syiar-syiar Islam. Juga dengan adanya azan maka itu adalah menyebutkan, menyampaikan, meninggikan kalimat tauhid, kalimat syahadat, dan kalimat la ilaha illallah. Dengan azan maka itu sebagai pengumuman, pengingat untuk manusia bahwa waktu sholat lima waktu telah masuk. Juga dengan adanya adzan maka itu sebagai panggilan, panggilan untuk kaum muslimin untuk melaksanakan sholat lima waktu dengan berjamaah. Ya, jadi ini diantara hikmah disyariatkannya adzan, menambahkan syiar Islam, meninggikan kalimat tauhid, mengingatkan manusia akan masuknya waktu sholat, memanggil, mengajak manusia untuk sholat jamaah. Maka karena hikmahnya yang banyak, mengandainya kaum muslimin menjaga ibadah yang agung ini dengan bersemangat untuk mengumandangkan azan, walaupun dia sendirian di satu tempat dan masuk waktu untuk sholat, maka dia mengumandangkan azan dan iqamah, Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa tata cara azan Jadi cara yang pertama terdiri dari 15 kalimat. Membaca takbir di awal sebanyak 4 kali. Adapun kalimat-kalimatnya lain itu dibaca 2 kali. Ini kemarin diterangkan dalam hadis siapa? Hadis Abdullah bin Sa'id, di mana beliau bermimpi kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi adzan dari riwayat Abdullah bin Zaid, sebagaimana yang biasa kita dengar di negeri kita ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah dengan 19 kalimat. 19 kalimat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid, tapi ada tambahan. Apa tambahannya? Pengulangan dua kalimat syahadat. Bagaimana kemarin? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apa? Membaca dua kalimat syahadat yang pertama dengan tidak dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dikeraskan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikeraskan. Ya. Setelah itu seperti yang biasa. Hayya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Kalau di jumlah ada 19 kalimat. Ya. Kemudian ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga cara yang ketiga ini sebagian ulama menguatkan hadisnya, ada sebagian yang menambahkan. Yaitu apa? Sebagaimana cara yang kedua, hanya saja apa? Takbir pertamanya hanya dua kali. Ya, sebagaimana cara yang kedua, tapi apa? Takbir pertamanya, takbir untuk takbir tidak 4 kali, tapi hanya 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru diulangi syahadat tersebut dengan keras. Ini kalau di jumlah nanti hanya 17 kalimat. Karena apa? Dikurangi 2 kali takbir di, itu dihilangkan. Tinggal 2. Adapun untuk adzan subuh atau adzan al-fajr, apakah di situ ada tatswib atau tidak? Apakah muadzin memandangkan mengucapkan at-tatswib, dan tatswib adalah kalimat as-salatu khairum minan naum? Apakah dibaca atau tidak dalam adzan subuh? Al-jumhur ulama berpendapat kalimat tersebut disunahkan untuk dikumandangkan pada adzan subuh sebanyak 2 kali. Ya. Dikumandangkan pula pada adzan subuh menurut jumhur ulama. Alasannya apa? Ada hadis dari Abi Mahdzurah dan hadisnya hasan dengan jalan-jalannya. Lafaz hadisnya adalah fa in kana salatus subhi qulta, dan jika pada salat subuh kamu ucapkan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan fil ula minas subuh, pada yang pertama dari subuh, adzan pertama dari subuh. Kan itu para ulama berbeda pendapat. Yang berpendapat as-salatu khairu minan naum itu dibaca pada adzan pertama sebelum masuk, sebelum terbit fajar. Ya. Sebelum terbit fajar. Adapun ketika sudah terbit fajar, berarti untuk adzan subuh tanpa as-salatu khairu minan naum. Tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa jumhur ulama berpendapat as-salatu khairu minan naum itu dikumandangkan pada adzan salat subuh. Ya. Dan dalil-dalil memungkinkan as-salatu khairu minan naum itu dibaca sebelum terbit fajar, dan ada kemungkinan setelah terbit fajar. Ya. Ada kemungkinan as-salatu khairu minan naum itu dibaca pada adzan yang pertama sebelum terbit fajar, dan ada kemungkinan dibaca setelah terbit fajar atau ketika adzan subuh. Dan Anas bin Malik dan dalam satu riwayat yang sahih sanadnya berkata minas sunnati idza qala al muadzinu fi adzanil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairu minan naum. Termasuk sunnah apabila seorang muadzin itu mengucapkan dalam adzan subuhnya hayya 'ala shalah, dia ucapkan as-salatu khairum minan naum. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar disebutkan kana fil adzanil awal badal falahi as-salatu khairu minan naum marratain. Adalah dalam adzan yang pertama setelah kalimat al-falah, hayya 'alal falah, mengucapkan as-salatu khairum minan naum sebanyak dua kali. Jadi ada riwayat-riwayat yang menunjukkan ada kemungkinan-kemungkinan as-salatu khairum minan naum itu dibaca di adzan yang pertama, ada kemudian ada kemungkinan pada adzan yang kedua. Ya. Berikutnya hal-hal yang disunahkan dalam azan. Hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan ketika azan. Yang pertama adalah memandangkan azan dalam kondisi suci. Dalam keadaan suci. Jadi azan adalah ibadah. Azan adalah ibadah. Maka sudah seyogianya bagi muadzin sebelum dia mengumandangkan azan, dia bersuci terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak suka menyebut nama Allah dalam kondisi tidak suci. Dalam kondisi tidak suci. Berarti demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, hanya dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci. Ada hadis yang menenangkan, yang menyebutkan la yu'adzinu illa mutawaddi'un, mutawaddi'un. Tidak mengumandangkan adzan kecuali orang yang berwudu. Tapi hadis ini hadis yang tidak sahih. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi ada dalil yang lain yang telah kita sebutkan bahwa Rasulullah itu tidak suka menyebut nama Allah dalam kondisi tidak suci. Itu menunjukkan apa? Ketika seorang itu mengumandangkan adzan, hendaknya dia dalam kondisi suci, telah berwudu. Kemudian yang kedua, hal yang disunahkan dalam azan adalah memandangkan azan sambil berdiri. Ya. Ahli ilm, ulama tidak berselisih pendapat bahwa termasuk sunnah adalah seorang yang memandangkan azan itu memandangkan azan sambil berdiri, kecuali kalau ada udzur. Ya, kalau ada udzur maka diperbolehkan dia memandangkan azan sambil duduk. Ya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dan Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Zaid, ra'aitu fil manami ka'anna rajulan qa'iman. Fa'adzana masna wa aqama masna. Aku melihat di dalam mimpiku seakan-akan ada seorang lelaki yang berdiri. Kemudian dia mengumandangkan adzan dua kali, qomat juga dua kali. Ya. Nanti kan orang yang adzan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid itu mengumandangkan adzan sambil berdiri. Dan ada kemungkinan juga hadis Ibn Umar ini bisa menjadi dalil tentang hal itu. Dan hadis Ibn Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata, Qum ya Bilal fanadi bisurah. Berdirilah wahai Bilal dan panggillah atau adzanlah untuk salat. Ya. Jadi Nabi memerintahkan Bilal untuk berdiri mengumandangkan azan. Ya. Tapi sebagian ulama seperti An-Nawawi menerangkan tentang makna kum di sini, berdirilah. Ini maknanya adalah idhab ila maudhi'in barizin fanadi fihi bisurah. Ya. Pergilah ke tempat yang nampak yang tinggi, kemudian kumandanganlah adzan untuk sholat. Ya. Ada kemungkinan maknanya demikian, ada kemungkinan maknanya adalah suruh mengumandangkan adzan sambil berdiri. Kemudian yang ketiga dari sunnah-sunnah dalam adzan adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Para ulama telah berijma sepakat bahwa termasuk sunnah, termasuk hal yang disunnahkan adalah menghadap kiblat saat mengumandangkan adzan. Menghadap kiblat saat mengumandangkan adzan. Kemudian yang keempat adalah idkhalul isba'aihi fil udhunaihi. Meletakkan kedua jari di kedua telinga. Jadi dalam hadis Abu Juhaifah riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa yadur yutbi'u fahuha huna wa hahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah melihat Bilal mengumandangkan adzan dan dia memutar kepalanya, ya, menolehkan mukanya, mulutnya ke sana dan kemari. Ya. Jadi menolehkan muka saat mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Memalingkan muka atau kepala tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan lafaz tersebut dibaca ketika muka tersebut dipalingkan, digerakkan ke kanan dan ke kiri. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang dia mengucapkan apa? Hayya 'alash shalah, kemudian baru menoleh. hayya 'alas shalah baru menoleh, ini adalah tidak ada asalnya, hal yang tidak ada asalnya. Jadi sambil mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, menoleh, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Walaupun mungkin hikmah dilakukan yang ini supaya apa? Suara bisa menyebar ke wilayah yang kanan dan yang kiri. Adapun sekarang kalau kita memakai apa? Pengeras suara tanpa menoleh mungkin sudah cukup. Bahkan kalau kita menoleh dengan posisi apa? Pengeras suara itu pada satu tempat yang tetap, kalau kita menoleh justru apa? Suaranya tidak keras, ya kan? Seperti misal mic-nya di sini, pengeras suaranya di sini. Kemudian kita menoleh, hayya 'alas shalah, suaranya jadi tidak keras. Maka tidak perlu menoleh. Tidak perlu menoleh karena apa? Tanpa menoleh itu semakin keras suaranya dan bisa sampai kemana-mana. Ini kalau memakai pengeras suara. Iya. Kemudian wa isba'ahu fi udunaihi, dan kedua jari beliau diletakkan di telinganya. Jadi meletakkan jari telunjuk di telinga ini sangat membantu untuk apa? Untuk semakin kerasnya suara yang dia ucapkan, semakin mengerahkan suara dalam melantunkan adzan. Ya. Itu di antara hikmahnya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi meletakkan jari jemari di telinga itu termasuk perkara yang sunnah menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Kemudian yang kelima, di antara sunnah adzan adalah menggabungkan, jadi tukang adzan menggabungkan di antara masing-masing dari dua takbir, menggabungkan dua takbir saat adzan. Jadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, digabung dengan sekali bernapas. Jadi sekali bernapas kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bernapas kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak apa? Tidak sendiri-sendiri. Allahu Akbar kemudian ambil napas Allahu Akbar. Atau kemudian apa? Allahu Akbar ambil napas Allahu Akbar. Tidak demikian. Namun yang disunnahkan adalah digabungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sekali bernapas. Ya. Ini di dalilnya adalah dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana di situ disebutkan tentang masalah umuman dengan adzan dan menjawabnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin," apabila tukang adzan, juru adzan itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum, maka salah seorang dari kalian hendaklah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya orang yang mendengar itu menirukan. Ya. Dan perhatikan di sini lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar digabung. Tidak sendiri-sendiri. Dalam hadis ini menunjukkan apa? Sunnahnya disunnahkan dalam melafadzkan dua takbir itu digabung dengan sekali nafas. Ya. Kemudian yang ke 6. Menolehkan kepala atau muka ke kanan. Ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Menolehkan muka atau kepala ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan memalingkan muka atau menolehkan muka atau kepala ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Dengan badan tetap apa? Badan tetap menghadap ke arah kiblat. Dan ingat saya ada beberapa cara dalam menolehkan kepala saat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Tidak hanya satu ini. Kemudian yang ketujuh adalah taswib. Mengucapkan as-salatu khairu minan naum pada adzan yang pertama. Adzan yang pertama untuk surat subuh. Ini sebagaimana telah kita sebutkan di antara ulama berpendapat, ada yang berpendapat bahwa as-salatu khairu minan naum itu dibaca pada adzan yang pertama sebelum terbit fajar. Dan ada yang berpendapat as-salatu khairu minan naum itu dibaca setelah terbit fajar. Kemudian apabila muadzin itu mengucapkan as-salatu khairu minan naum, maka apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkannya? Orang yang mendengarkannya juga mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Dan dalam membaca as-salatu khairum minan naum, naum ini bisa dibaca berapa harokat? 2-4 harokat. Ini bisa as-salatu khairum minan naum atau as-salatu khairum minan naum. Sebagian tukang adzan apa? Membaca dengan pendek. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jadi untuk huruf lin seperti ini bisa dibaca panjang 2 harokat atau bisa juga sampai 4 harokat. Berikutnya pembahasan tentang hal-hal yang disunahkan bagi siapa saja yang mendengar adzan. Hal-hal yang disunahkan atau disukai untuk dilakukan bagi yang mendengar adzan. Yang pertama adalah tardid sirron khalfal muadzin. Mengulangi apa yang diucapkan oleh tukang azan cara tanpa dikeraskan. Ini sebagaimana disebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sami'tum nidaa'a faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Idza sami'tum nidaa'. Apabila kamu telah mendengar azan, panggilan azan, faqulu, maka ucapkanlah, mithla ma yaqulul mu'adzin, semisal dengan apa yang diucapkan oleh tukang azan. Jadi Nabi di sini mengatakan qulu, ucapkanlah. Dan kata perintah itu menunjukkan wajibnya. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang sebab ada satu riwayat, ketika ada orang yang azan, maka ada yang menjawab alal fitrah. Ketika dengan muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang ini menjawab apa? Alal fitrah. Ya. Ini menjadi dalil atau menunjukkan bahwa menirukan apa yang diucapkan oleh tukang azan itu tidak wajib hukumnya. Ya. Sebab seandainya wajib, tentunya apa? Orang yang mendengar azan ini tadi tentunya akan menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar pula ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi perhatikan tadi ada satu riwayat yang menyebutkan apa? Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mengucapkan hanya alal fitrah, hanya mengucapkan alal fitrah. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang menurunkan hukum wajib menjadi sunnah. Ya. Adapun keterangan yang semakin jelas tentang menjawab azan itu telah kita sebutkan tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar," apabila tukang azan itu mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, "faqala ahadukum," maka salah seorang dari kalian juga mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. "Tsumma qala," kemudian jika muadzin itu mengucapkan "asyhadu an la ilaha illallah," dia ucapkan "asyhadu an la ilaha illallah." Summa qala, kemudian jika tukang azan itu mengucapkan "asyhadu anna Muhammad Rasulullah," dia yang mendengar itu mengucapkan apa? "Asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Summa qala, kemudian jika tukang azan itu mengucapkan "hayya 'ala shalah," maka yang mendengar mengucapkan apa? "La hawla wa la quwata illa billah." Kemudian jika muadzin mengucapkan "hayya 'alal falah," maka dia yang mendengar itu mengucapkan "la hawla wa la quwata illa billah." Kemudian jika muadzin mengucapkan "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dia ucapkan "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian jika muadzin mengucapkan "la ilaha illallah," dia ucapkan pula "la ilaha illallah." Ya. Yeah. Min qalbi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan hal itu dari hatinya, maka dia masuk surga. Ya. Jadi keterangan yang jelas tentang menjawab azan adalah hadis dalam disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radallahu ta'ala anhu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian hal yang disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan yang kedua adalah As-salatu ala nabi wa su'al al-wasilah lahu bada faragil muadzin. Bersolawat atas nabi dan minta wasilah kepada beliau setelah tukang adzan itu selesai mengumandangkan adzan. Jadi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kamu mendengar tukang azan itu mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan semisal apa yang dia ucapkan. Tsumma sallu 'alayya, kemudian bersolawatlah atas aku. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi setelah menjawab adzan, maka setelah itu apa? Selesai adzan kita ucapkan salawat. Ya. Dan mohon juga wasilah. Sebagaimana dalam hadis Jabir riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa yang berkata, mengucapkan ketika dia mendengar adzan, jadi setelah adzan dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatun qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, maka halal baginya syafaatku di hari kiamat. Jadi dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Bagi siapa yang mengucapkan setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatu al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya. Maka satu keutamaan yang besar bagi siapa yang mengamalkannya. Kemudian yang disunahkan pula bagi orang yang mendengar adzan, yang keempat dan juga bagi tukang adzan, adalah addu'a bainal adzan wal iqamah. Berdoa di antara adzan dan iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya telah menyatakan, "Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Fad'u. Berdoa, doa itu tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah. Doa tidak akan ditolak jika dilakukan di antara azan dan iqamah. Fad'u, maka berdoalah kalian. Maka berdoalah kalian. Itu kapan kita menunggu iqamah, hendaknya diisi dengan ibadah, termasuk berdoa. Sebab orang yang menunggu iqamah berarti dia menunggu sholat. Dan siapa yang menunggu sholat, maka dia seperti orang yang sholat. Kalau dia seperti orang yang sholat, maka hendaknya dia berzikir. Jangan disibukkan dengan pembicaraan-pembicaraan duniawi. Ya. Jadi sibuk berzikir termasuk berdoa. Termasuk membaca Al-Qur'an. Ya. Dan di antara ulama telah menyarankan mana yang bagus kalau antara adzan dan iqamah, membaca Al-Qur'an atau berdoa. Nah, ulama menyarankan apa? Ya, menggabung keduanya. Berdoa dulu, kemudian baru apa? Membaca Al-Qur'an, berzikir. Di saat menunggu adzan dan menunggu iqamah, di saat menunggu iqamah. Dan tentunya kalau seorang juga melakukan sebelumnya sholat rawatib, itu lebih bagus lagi. Sholat rawatib terlebih dahulu, kemudian setelahnya berdoa atau juga beristighfar, membaca Al-Quran, menunggu iqamah, itu adalah hal yang terbaik. Ya. Kemudian ada satu hal yang diingatkan, perlu diingatkan, itu tentang larangan keluar dari masjid setelah azan tanpa ada kepentingan. Ya, keluar dari masjid setelah azan. Disebutkan dalam satu riwayat, yaitu dari Abu Asy'sa, dari Abu Asy'sa, dia berkata, kunna qu'udan fil masjid ma Abi Hurairah. Kami dulu pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'adzan al-mu'adzin, lalu tukang azan pun mengumandangkan azan. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang lelaki. Minal masjid, dari masjid. Berdiri dari masjid berarti dia keluar. Yamshi, berjalan. Berjalan keluar. Keluar dari masjid. Setelah dikumandangkan azan. Fa'adba'ahu Abu Hurairah basarahu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun mengikutinya dengan pandangan. Jadi dilihat-lihat. Dilihat-lihat terus oleh Abu Hurairah orang ini. Orang yang keluar dari masjid ini. Hatta kharaja minal masjid, sampai dia keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, amma hadza faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, fihi karahatul khuruji minal masjidi badal adhani hatta yusalliya al-maktubah illa li'udrin. Ya. Dalam hadis ini terdapat faidah, yaitu apa? Karohah, tidak disukainya, dibencinya keluar dari masjid setelah azan hingga yusalla al-maktubah, hingga sholat fardu itu dikerjakan, ditegakkan. Illa li'udhrin, kecuali kalau ada udhur. Ya, mungkin udhur keluar untuk apa? Berwudu. Udhur keluar dari masjid untuk apa? Mungkin mandi karena junub dan dia lupa tadinya belum mandi, dia mandi dulu. Ini berarti keluar dari masjid setelah azan karena ada kepentingan, karena ada udzur. Ya. Atau mungkin keluar karena apa? Terasa mau kencing, sehingga dia harus kencing dan sebagainya. Ini udzur-udzur. Maka tidak mengapa kalau dia keluar dari masjid setelah azan karena hal-hal tersebut. Ya. Ya, ini jemaah rahimakumullah, tentang tata cara iqamah insyaallah kita baca di pertemuan yang lain karena waktu telah masuk sunan isya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala mu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أنني أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.